بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا من بعد. قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه خارج الأرواح، وقال خزنة أهل الجنة لأهلها، dan berkata para penjaga surga kepada penghuni surga, salamun alaikum, semoga keselamatan atas kalian. Fabada'uhum bisalami al-mukawammin lisalamati min kulli syarrin wa makruh. Maka mereka memulai sambutan ahlul jannah dengan kalimat salam yang mengandung keselamatan dari segala macam bentuk kejelekan ataupun yang tidak diinginkan. Ain salimtum fala yalhaqukum ba'da al-yawmi ma takrahuna, yakni kalian akan selalu selamat dan tidak akan kalian mendapatkan setelah hari ini, ba'da al-yawm, setelah hari ini, apa yang kalian tidak inginkan. Kemudian malaikat penjaga jahan, penjaga surga berkata lagi kepada mereka, tibutum fadukuluha khalidi, ay salamatukum wadukuluha bitibikum. Kalian akan selalu baik di dalamnya, maka masuklah, niscaya kalian akan kekal di dalamnya. Yakni keselamatan kalian terjamin, dan juga masuknya kalian dalam keadaan baik dan aman pun juga terjadi. Fa inna Allah harramahuma illa ala thayyibin, karena sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan surga kecuali khusus untuk orang-orang yang baik. Fabasyyiruhum bisalamati wa thayyibin wa dukhulin wa khuluj. Maka Allah Azza wa Jalla memberi kabar gembira mereka lewat malaikat-malaikatnya dengan tiga atau empat kabar gembira. Yang pertama, bismillah, jaminan keselamatan. Yang kedua, waqif, jaminan mereka akan selalu dalam kebaikan. Yang keempat, wadukul, ketiga wadukul, mereka akan masuk di dalamnya, wal khulud, dan akan kekal di dalam selamanya. Wa amma ahlun nar, adapun perbandingannya ahlun nar, fa innahum lamman ta'u, karena sungguhnya tatkala mereka sampai di depan neraka jahannam, intahu ilaiha ala tilkal hal min al hammi wal ghammi wal hazn, ketika mereka sampai di hadapan neraka jahanam dalam keadaan mereka galau, walham, sedih, kacau, walhazan, dan sedih. Wafutihat lahum abwaabuha, kemudian dibukakan untuk mereka pintu neraka jahanam. Waqifu alaiha, mereka pun berdiri di hadapannya. وزيدوا على ما هم عليه توبيخ خزنتها, dan ditambah lagi kesedihan, kepedihan, dan kegalauan mereka dengan توبيخ خزنتها, dengan makian, cercaan dan celaan dari para penjaga neraka jahannam. وتبكيتهم لهم بقوله, dan juga ditambah tangisan mereka, ahlun nar, calon-calon ahlun nar, dengan ucapan malaikat kepada mereka, alam yatikum rusulun min qablikum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, bukankah telah datang rasul kepada kalian sebelumnya membacakan kepada mereka ayat-ayat Rabb kalian dan memberikan peringatan akan pertemuan kalian di hari ini dengan sang pencipta kalian. Fa'tarafu wa qalu bala. Mereka pun pada saat itu mengakui dan mereka mengatakan bahkan benar wahai malaikat, telah datang kepada kami rasul. Fabasyyaruhum bidukhuli awal khuludi fiha wa innaha bisal maswa lahum. Setelah itu mereka memberi kabar gembira kepada calon-calon penghuni neraka bahwa mereka mesti akan memasukinya dan mereka akan kekal di dalam selama-lamanya dan mereka akan menempati tempat yang paling jelek di dalamnya. Wa ta'amma qawla khadana fil jannah fil yahidah. Renungkanlah ucapan penjaga jahan, penjaga surga kepada calon-calon penghuni surga. Udhuluha, silahkan kalian masuk. Wa qalu khadana fil nar li adkhali lil li ahliha udkhulu abwaab jahannam. Kata beliau, coba kalian renungkan dan perhatikan ucapan para penjaga surga kepada ahli surga. Mereka mempersilahkan, silakan kalian masuk surga dengan selamat, baik dan akan kekal. Perbandingannya dengan ucapan para penjaga neraka kepada calon-calon penghuni neraka, silakan kalian memasuki pintu-pintu neraka jahanam. Tajidu tahtahu sirran latifan wa ma'na badi'an la yakhfa 'ala al-muta'ammil. Engkau akan mendapati di dalamnya ada satu rahasia yang sangat lembut tersimpan di dalam kalimat ini dan makna yang sangat indah yang tidak akan mungkin samar bagi orang yang merenungkannya. Wa huwa yaitu annaha lamma kanat darul 'uqubah, bahwasanya tatkala neraka adalah tempat siksaan, tempat azab. Wa abwaabuha akhba'u shay'in wa ashaddahu harran wa 'azamahu ghamman, dan pintu-pintunya adalah pintu yang paling mengerikan dan juga yang paling panas dan paling menyedihkan ketika orang melihatnya. Orang ketika mau dimasukkan ke penjara baru melihat pintunya aja sudah galau sedih luar biasa, baru pintunya. Padahal dia mungkin masuk di dalam penjara, di sana mungkin akan diberi keleluasaan, tidak dikurung dalam satu ruangan, tetapi bagi dia baru dihadapkan di pintunya dia sudah galau luar biasa. Setelah dimasukkan di dalam penjara, dia adaptasi di dalam penjara, ada yang bahkan kebetahan dikeluarkan gak mau karena dia di penjara kerja menjadi kadang-kadang tukang cuci di sana, dikeluarkan gak mau. Tetapi ketika dia melihat pintunya pada saat awal, begitu mengerikan. Demikian perbedaannya. Para penjaga surga berkata kepada ahli jannah, udkhuluha bisalam, silakan kalian masuk surga dengan selamat. Sementara para penjaga neraka jahannam berbeda ucapannya kepada ahli neraka, udkhulu abwaab jahannam, silakan kalian masuk lewat pintu-pintu neraka jahannam. Ada perbedaan. Kata beliau, yastaqbalu fiha dakhil min al-'adab. Ketika orang melihat pintu neraka jahanam, dia pun akan bertambah sedih, karena dia tahu bahwa masa depan dia akan masuk di tempat azab ma huwa asyaddu minha, karena dia tahu bahwa di depan dia, yakni di balik pintu yang akan dia masuk ini, adalah azab yang lebih mengerikan. Wa yadnu min al-ghamli wal khizyi wal hazan wal karbi li dukhul al-abwab, artinya dia akan semakin dekat pada kegalauan dan kehinaan serta kesedihan dan kegalauan ketika dia memasuki pintu neraka jahannam. Faqila udkhulu abwaba sigharan lahum wa idlalan wa khizyan, maka dikatakanlah kepada mereka, masuklah kalian lewat pintu-pintu neraka jahannam sebagai kerendahan, sigharan, sebagai pengecilan dan pengucilan bagi mereka, wa idlalan dan perendahan dan kehinaan bagi mereka, wa khizyan kehinaan. Summa qila lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, la yaqtasiru bikum ala mujarradi dukhuli al-abwab al-fadhi'ah. Setelah itu dikatakan pula kepada penghuni, calon-calon penghuni neraka, bahwa kalian tidak cukup hanya sekedar memasuki pintu yang mengerikan ini. Walakin waraha khuludu fil nar, akan tetapi di belakang pintu ini kalian akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wa ammal jannah fa hiya darud dawamah, adapun surga, maka sesungguhnya dia adalah tempat kemuliaan dan tempatnya orang-orang yang mulia. Wal manzil alladhi a'addahu Allah li awliyaihi, dan juga tempat yang disiapkan oleh Allah bagi wali-walinya. Fabasyyaru min awwali wahdatin bid-dukhul ila al-maqa'id wal manazil wal khulud fiha, maka mereka pun dari semenjak awal memasuki surga sudah diberi kabar gembira bahwa mereka pasti akan memasukinya, dan mereka akan mendapatkan mafa'idah, tempat-tempat duduk yang mulia, wal manazil, tempat-tempat tinggal yang indah, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ta'ammal qawla, dari sejak awal mereka sudah diberi kabar gembira bahwa mereka akan merasakan kenikmatan di dalam surga yang tidak akan pernah sirna. Wa ta'ammal qawlahu subhanahu, dan renungkan juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, jannati adlin mufattahatan lahumul abwab muttaqina fiha yad'una fiha bi fakihatin katiratin wa syarab. Surat ayat 50 ayat 51. Dan renungkan pula firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, surga-surga adan yang telah terbuka pintunya untuk para penghuni-penghuninya, mereka akan bersandaran di dalam surga menikmati hasil jerih payah mereka di dunia. Yad'una fiha bi fakihatin katsirah, mereka akan didatangkan kepada mereka buah-buahan yang sangat banyak dan minuman-minuman yang luar biasa nikmatnya. Kaifa tajidu tahta ma'nan tahtaru ma'nan badi'an, bagaimana engkau mendapati di bawah kalimat ini makna yang sangat indah? Wa huwa annahum idza dakhalul jannah, yaitu bahwasanya tatkala mereka masuk surga, lam tughlaq abwabuha alaihim, ketika mereka masuk surga maka pintu surga tidak akan tertutup lagi untuk mereka. Jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab, tidak dikhawatirkan orang bakal melarikan diri. Bal tabqa mufattahatan kama hiya, ini faedah, bahkan dibiarkan pintu surga terbuka seperti sebelum mereka memasukinya. Setelah mereka memasuki surga, dikatakan kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhulu wa khalidin. Kemudian dibiarkan pintu surga mufattahatan lahumul abwab, terus terbuka pintunya, mereka bebas mau keluar melihat azab neraka yang ditimpakan kepada ahlinya, masuk lagi setelah itu bebas. Kata beliau, wa huwa annahum idza dakhalul jannah lam tughlaq abwabuha alaihim bal tabqa mufattahatan kama hiya, bahkan akan dibiarkan pintu surga dalam keadaan terbuka, karena memang sudah ada jaminan bahwa dia adalah darussalam, tidak bisa sembarang orang memasukinya. Wa amman nar, berbeda dengan neraka jahannam, fa idza dakhalaha ahluha ughliqat 'alaihim abwabuha, karena sungguhnya neraka kapan penghuninya telah memasukinya, kapan ahlul nar telah dimasukkan di dalam neraka, maka pintu-pintu neraka pun tertutup dan ditutup. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innaha 'alaihim musaddah al-humazah, ayat 8, ay mubaqqatan mughallaqah, sesungguhnya mereka tertutup dengan pintu-pintu neraka di dalam neraka jahannam. Wa minhu summiyal bab wasidan wa hiya musaddatun fi 'amadin mumaddadah, sudah pintunya tertutup kemudian dipalang dengan anadin mumaddadah, kayu yang terbentang yang besar dan terbentang, tiang yang terbentang di hadapan pintu sehingga mereka tidak akan mungkin dapat menjebol dan melepaskannya. Inna 'alaihim musaddatun fi 'amadin mumaddadah qad ju'ilatil amal mumastakatan lil abwab min khalfiha kal hajar al 'azim alladhi yuj'al khalf al bab, dijadikan tiang besar panjang mumastakah menjepit dan menahan pintu-pintu neraka jahannam dari belakang-belakang pintu, ibarat batu yang besar yang dijadikan di belakang pintu sehingga siapapun tidak dapat menggesernya dan membukanya. Na'udzubillah. Allah mengatakan innaha 'alaihim musaddah, setelah mereka hendak dimasukkan ke dalam neraka jahannam, ditutup pintu neraka jahannam. Tidak cukup hanya sekedar ditutup, melainkan ditambahi dengan fi'amadin mumaddadah, pintunya diganjal, pintunya dipalang dengan tiang yang sangat besar, tiang raksasa, sehingga mereka tidak bakal dapat menjebolnya dan tidak mungkin mereka keluar darinya. Tentunya dengan demikian panasnya akan lebih dahsyat dari segala penjuru tertutup. Dan kita lihat yang namanya api, kapan dia tertutup akan lebih panas dan akan lebih cepat memanasnya, ya Rasulullah. Sementara surga dikatakan oleh Allah mufattahatan lahumul abwab, selalu terbuka pintunya. Qala muqari, ya li abwab alaihim mutabbaha la yuftahu laha babun ولا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد آخر الأبد. Ya, neraka jahannam tertutup untuk mereka dan tidak akan lagi dibukakan untuk siapapun, dan tidak akan keluar satupun kesedihan dari mereka, menumpuk dengan kesedihannya dalam neraka jahannam, dan juga tidak akan mungkin ada yang memasukinya siapapun selain mereka. Wa ayyuban فَإِنَّ تَفْتِيحَ الْأَبْوَابِ لَهُمْ إِشَارَةٌ إِلَى تَصَرُّقِهِمْ وَذَهَابِهِمْ وَإِيَابِهِمْ. Berbeda dengan ahli jannah. Adapun ahli jannah, dibukakannya pintu surga untuk mereka. تَفْتِيحَ الْأَبْوَابِ, dibukakannya pintu surga untuk mereka. Ini adalah sebagai isyarat kebebasan mereka. إِلَى تَصَرُّقِهِمْ, pada kebebasan mereka di jannah. Zahabihim wa iyabihim, pergi dan pulangnya mereka. Wa tabawwu'ihim fil jannati haitsu syaa'u, dan juga mengambil posisi sekehendak mereka di dalam surga sesuka hati mereka. Wa dukhulul malaikati 'alaihim kullu waqtin bitruhati wal alqafi rabbihim, dan juga sebagai isyarat dibukakannya pintu bagi, dibiarkannya pintu terbuka bagi ahli jannah, juga sebagai isyarat bebasnya keluar masuknya malaikat setiap saat setiap waktu kepada mereka dengan membawakan tuhaf, hadiah-hadiah yang sangat bernilai, sangat berharga. Wal alqafi rabbihim, dan juga selalu membawa kalimat-kalimat yang lembut dari Rabb mereka. Wa dukhulu ma yasurruhum 'alaihim kullu waqtin, dan juga masuknya kepada mereka apa yang menyebabkan mereka gembira dan senang pada setiap waktu. Wa aywan isyaratu ila anha dawam, juga dibiarkannya pintu surga terbuka sebagai isyarat bahwa ini adalah tempat yang aman. La yahtajuna fiha ila walatil abwab, tidak perlu menutup pintu. Kama kanu yahtajuna ila dzalika fid dunya, sebagaimana mereka waktu hidup di dunia butuh hal yang seperti ini, yakni menutup pintu. Ini beberapa hikmah kenapa pintu surga dibiarkan terbuka setelah mereka ahli jannah memasukinya, sebagai isyarat mereka bebas keluar masuk, malaikat bebas keluar masuk menemui mereka, menghibur mereka. Bidadari surga bebas keluar masuk menghibur dan menemui mereka, menemani mereka. Dan juga sebagai isyarat bahwa surga adalah mereka telah berada di tempat yang aman, sehingga tidak perlu buka tutup pintu sebagaimana mereka di dunia. Ini barakallahu fikum. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.